bersyukurlah setiap jalan yang diberi. Susah dan senang adalah karunia. Yakinlah hari ini kan lebih baik dari kemarin. Dengarlah Tuhan berbisik, terus semangat karena hidup akan indah. Nah.